عن جرير أن النبي dengar bagaimana banyaknya gunung-gunung diambil seluruh permukaan Indonesia bersatu. Semua hampir gunung-gunung berapi ini mendadak ingin meletus. Namun masuk bulan Rabiul Awal seluruh Pulau Jawa dengan Maulidin Nabi reda, seluruh gunung tidak satupun meletus dari kewibawaan Allah yang Allah berpikir dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau 14 abad yang lalu telah wafat. Namun bijak paling cepat balasannya di dunia dan di akhirat. hadirin hadir, ini hubungan silaturahmi terputus, paling cepat balasannya dunia dan akhirat. Bagaimana kalau hubungan silaturahmi kita putus dengan Sayyidina Muhammad, atau barangkali mencaci orang yang bersalawat kepada Sayyidina Muhammad? Ini hadis yang panjang di atas hadis yang saya sebutkan tadi, salah satu di antaranya. Salah satu rikaya dari Bukhari bahwa seseorang yang sudah harus dibagi-bagi masih saja di dalam kitab tidak ada Muhammad. Takwa kepada Allah wahai Muhammad, maka merahmatan bagi Rasul dan berkata, Allah membuat aku aman bumi ini. Kalian masih tidak merasa aku akan mengamankan bumi ini? Maka berkata hari ini wali ya Rasulullah, dan betapa saya orang ini. Maka berkata Rasul SAW melarang. Jika orang itu pergi, Rasul berkata akan muncul dari keturunan orang ini kelompok yang membaca Al-Quran dari jauh di sana dirum, tidak melewati pemborokannya, maksudnya tidak diamalkan. Suaranya bagus, banyak sekali di suaranya indah, tidak sampai ke pemborokannya. Maksudnya apa? Hatinya penuh caci maki. Siapa mereka? Rasulullah. Mereka memerangi orang-orang Muslim dan membiarkan orang yang menyembah berhala. Orang yang sholat di dalam bid'ah, orang yang sholat di dalam bid'ah, orang yang ziarah di dalam diri, padahal mereka Muslim dan mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka tidak peduli pada orang yang menyembah berhala, mereka sibuk memusyrikkan dan mengkafirkan orang-orang Muslim ini. Lautannya berulang dengan mengkabulkan aku jumpai mereka akan memerangi mereka seperti memerangi kaum Arab. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Al-Bukhari insyaallah sahih Bukhari menjelaskan bahwa Rasul tidak memerintahkan memerangi. Karena kalau Rasul memerintahkan, Rasul akan memerintahkan kalau kalian temui perangi. Jadi Rasul tidak memerintahkan, Rasul berkata kalau aku menemuinya. Berarti bukan berita, hanya Rasul Sallallahu yang berhak untuk memeranginya. Kita membenahi saja, jangan sampai ajaran ini semakin meluas, semakin meluas satu lagi dengan anak-anakmu, keluargamu, saudara dan teman-temanmu yang terjebak dalam ajaran-ajaran seperti ini yang membawa kerusakan nama baik muslimin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa radha radhiyallahu anhu wa radha di dalam Fathul Bari insyaallah sahih Bukhari bahwa dia berkata ukubah dia mari ke ukubah ada sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala unabi hukum bi akbari kafa'in. Maukah kalian dikabarkan dosa yang paling besar dari semua dosa? Maka berkata para sahabat Nabi Rasulullah sebesar dan awal berisrah bila yaitu menyembah selain Allah. Yang kedua adalah kukuhul walidai yaitu durhaka terhadap ayah bunda. Yang ketiga kawul suhu Al-Zul, indah pulang oleh Rasulullah SAW berkata yang Rasulullah SAW berhenti-henti Al-Zul itu ucapan indah. Bisa berupa fitnah, bisa berupa ucapan pelak, bisa berupa domba yang membuat orang yang baik dirinya, yang membuat orang yang hina kelihatan baik. Al-Zul, Al-Zul itu pulang-pulang. Yang ketiga dari semua satu dosa yang berdosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bagaimana indahnya orang-orang yang mau berbaik-baik kepada ayah bundanya, maka bagi mereka pahala yang sangat besar. Kalian masih punya ayah bunda, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibu dahulu telah wafat, kalau aku mengirim sesuatu amal pahala kandungnya, apakah diterima oleh Allah dan disampaikan?" Rasulullah berkata, "Nah, Demikian hadirin-hadirat yang memuliakan Allah, maka oleh sebab itu bakti kepada ayah bunda adalah hal yang sangat penting. Bakti kepada ayah bunda adalah salah satu bentuk yang lebih agung dari jihad. Dari sebab itu Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang pemuda berkata, ya Rasulullah, aku ingin hijrah, maka Rasul berkata, tapi kalau bawahnya bapak punya ayah bunda, Rasul berkata, nah, berbagi iman berjaya. Maka kembali pada ayah bunda dan berjihadlah, karena bakti pada ayah bunda lebih dari jihad. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah, oleh sebab itu kalau orang belum bakti pada ayah bundanya, jangan sungguh-sungguh bicara jihad dulu. Jihad dengan dirinya, dengan hawa nafsunya, dengan ayah bundanya, menasihatinya dengan baik, kemudian barulah. Dan salah satu keberkahan besar orang yang berkhidmat kepada ibundanya selalu dilimpahi oleh Allah kemakmuran yang besar. Hadirin hadirat yang terlihat memikirkan Abu Hurairah, demikian Anas bin Malik, demikian banyak dari para sahabat yang dilimpahi keberkahan dan keluasan dan kemakmuran oleh Allah karena bakti kepada ibunya. Jika kalian masih punya ibu, bakti kepada ibundanya. Jika kalian sudah wafat ibundanya, maka kirimkan amal al-fatihah kepada ayah bundamu. Jika ayah bundamu masih hidup, maka berbaktilah padanya, karena itu pintu jihad yang terbuka untukmu. Tapi ayah saya ini akhlaknya kurang baik, bukan urusanmu, urusan dia dengan Allah, urusanmu dengannya, dia ayahku atau dia ibu. Apakah ia berbuat baik atau berbuat tidak baik, nasihati dengan memahamu, jika tidak, maka lepas urusanmu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita tidak berpanjang lebar, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita, dan mengabulkan seluruh hajat kita, dan mengangkat seluruh musibah kita, dan mempermudah segala masalah kita, dan mengampuni seluruh kesalahan kita yang pernah lalu, dan menyiapkan pengampunan bagi kesalahan yang akan datang. Oleh itu kami mohon atas nama yang Maha Agung dan Berjalan, kami tenggelamkan seluruh musibah kami di dalam lahir jalan. Kami bentengi diri kami dari seluruh musibah dengan kewibawaan lapar Allah. Kami bentengi seluruh masalah dan segala kesedihan dan duri-duri permasalahan dengan kewibawaan nama Allah. Wahai Allah, berikan ayat kewibawaan namamu yang menerangi seluruh alam semesta, yang jika kau kehendaki alam semesta ini jika dibuka tabir 70,000 tabir yang memisahkan antara kau dengan seluruh alam semesta ini, jika 70,000 tabir itu diangkat, maka cahayamu akan menghanguskan seluruh alam semesta, dan seluruh alam semesta tidak mampu memandang cahaya atau wibawaanmu terkecuali hamba-hamba yang terpilih. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dan juga Imam Fakhrul Ulum dari Fakhrul Zain tidak lepas dari Allah memasukkan Allah bila wajib yang kering. Walau Allah beri petunjuk kami memandang dan yang maha luhur. Jika seseorang berdoa kepada Allah ingin memandang dan yang maha luhur, maka Allah lebih melihat isi hatinya, maka dikeluarkanlah seluruh masalah yang ada pada dirinya dan dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Dipermudah segala permasalahan yang lebih. Kami mengadukan seluruh masalah kami pada siapa kami mengadu, kalau bukan pada pintu gerbang kedermawanan terluas. Pada siapa kami mengadu, kalau bukan pada pintu maaf terluas. Pada siapa kami mengadu, kalau bukan pada Maha Pemilik kebahagiaan. Pada siapa kami mengadu, kalau bukan pada Samudra Pemilik keluhuran dan kemuliaan. Pada siapa kami mengadu, kalau bukan pada yang Maha Mampu membolak-balikkan keadaan. Wa qulu jami'an ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Yeah.